Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه مبعن. Malam ini kita melanjutkan kajian kitabul ilmi, masih pada bab yang keempat tentang kitab-kitab penuntut ilmu dan fatwa-fatwa seputar ilmu dan faidah-faidah. Kita akan memasuki inti dari pasal yang pertama, yaitu kutub muhtarah, kitab-kitab pilihan untuk menuntut ilmu. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca perkara yang kelima, yaitu takwim al-kutub, pembagian kitab-kitab, klasifikasi kitab-kitab terbagi menjadi tiga macam. Nah, sekarang kitab-kitab pilihan untuk penuntut ilmu pada catatan kaki di situ ada keterangan hadil kutub silanah fadilatu syekhina. Kitab-kitab ini ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Syekh Utsaimin, lalu pentahqiq mengumpulkannya di sini ala wajhil ikhtisar secara ringkas. Awalan al-aqidah, kitab-kitab dalam bidang akidah, dalam pembahasan akidah. Syekh menyebutkan ada 11 kitab di sini. Yang pertama kitab Salafatul Usul, 3 landasan pokok dalam memahami agama Islam. Di sana dikenalkan bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. 3 perkara yang akan ditanyakan dalam kuburan. Merabbuk Muhammad Nabiuk Muhammad Dinuk. Yang keempat kitab Al-Qawaid, yang kedua kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah, 4 kaidah dalam memahami Tauhid. Yang ketiga kitab Kasyus Syubuhat, ada lebih dari 10 syubuhat yang di bantah, ya, disingkap oleh penulis. Nah, yang keempat kitab Tauhid, ada lebih 60 bab yang lengkap, ya, bisa dikatakan lengkap, menyebutkan tentang hal-hal yang bisa menafikan Tauhid berupa syirik besar, syirik kecil, atau wasilah-wasilah yang mengantarkan kepadanya. 4 kitab ini alhamdulillah merupakan kurikulum di ma'had kita yang tercinta ini, harosah Allah. Salah satu usul Qawaidul Arba'ah, matannya dipelajari di tingkat tawassithah, kasyf syubhat, tetapi syarahnya dipelajari di kelas aliyah. Kasyf syubhat dipelajari di kelas aliyah, aliyah kelas 3. Salah satu usul dalam Qawaidul Arba'ah, syarahnya dipelajari di aliyah 1. Kitab Tauhid pernah dikaji di kajian umum pada maghrib, sudah selesai alhamdulillah. Penjelasan As-Sa'di Al-Qawl As-Sadid 6. kembali dipelajari di kelas aliyah syarahnya al-mulakhas fi syarah kitab at-tauhid Syekh Shalih Fauzan. Wa hadhihi al-kutub al-arba'ah, empat kitab ini di Syekhul Islam merupakan milik karya tulis Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Naam. Imam Ad-Da'wah. Beliau lahir tahun 115 Hijriah. Meninggal tahun 1206 Hijriah rahimahullah. Yakni hidup di abad ke-12, antara abad 12 sampai abad 13 Hijriah. Yang kelima, kitab akidah yang kelima yang disarankan, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab ini dipelajari juga di ma'had kita di kurikulum aliyah kelas 3 ya. Naam. Syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Kitab ini pembahasannya kata Syekh Husaimin, wa tatadhammanu tauhid al-asma wa sifat. Membahas tentang tauhid asma wa sifat. Wa hiya min ahsan ma ulifa fi hadzal bab. Aqidah Wasithiyah termasuk di antara kitab yang terbagus. Termasuk kitab yang paling bagus yang ditulis dalam bab asma wa sifat. Wa hiya jadirun bil qira'ati wal muraja'ah. Sangat pantas untuk dibaca dan dijadikan sebagai rujukan. Pantas untuk dibaca dan dimuroja'ah. Dibaca bagi yang belum pernah belajar, silakan dibaca. Muroja'ah bagi yang sudah belajar, silakan diulang-ulang lagi untuk dibaca kembali. Itu beda qira'ah. Bedanya qira'ah dengan muroja'ah. Kitab yang keenam, Al-Hamawiyah. Juga membahas tentang asma wa sifat. Kitab yang ke-7 At-Tadmuriyah. Naam. Wahuma risalatani awsa'u minal wasithiyah. Keduanya merupakan risalah yang lebih luas daripada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tadmuriyah, Takribu Tadmuriyah juga kita pelajari di kurikulum aliyah kelas 3. Nah, ini termasuk kitab yang paling akhir dipelajari karena pembahasannya sudah tinggi setelah Tuhawiyah. Wa hadzal kutub as-salasah, dan tiga kitab ini Al-Wasithiyah, Al-Hamawiyah, At-Tadmuriyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani, lahir 661 Hijriah, meninggal 728 Hijriah. Jadi abad 7 beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau lahir di Harran, kemudian pindah ke daerah Damaskus. Ya, ada di Syam. Jadi empat kitab yang pertama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tiga kitab setelahnya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika empat kitab sebelumnya membahas tentang aqidah tauhid al-uluhiyah, Maka tiga kitab setelahnya itu membahas tentang akidah asma wassifat yang semuanya sangat dibutuhkan oleh seorang muslim fadlan, terlebih talibul ilmi harus belajar secara silsilah, ya, berseri. Kitabnya dibahas secara silsilah, yang secara berseri. Selesai dari satu kitab, pindah ke kitab berikutnya. Jangan terputus, berseri, bersambung. Ada serinya. Supaya akidah itu tertanam kokoh dalam sanubari. Masalah akidah tidak bisa ditawar-tawar. Kalau akidah rusak, semua jadi rusak. Makanya perhatian ulama dalam mengajarkan, mendakwakan akidah secara berseri. Di Yaman seperti itu. Kita dulu belajar juga ada silsilahnya. Secara berseri. Itulah yang kita terapkan dalam kurikulum. Berseri. Kalau mau dihitung-hitung, kitab akidah paling banyak dalam kurikulum kita. Karena akidah adalah asas kullu syai'. Asas kulli syai', asas segala sesuatu dalam urusan agama. Naam. Kitab yang ke-8, Kitab Al-Aqidah Tuhawiyah. Syekh Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tuhawi. Imam At-Tuhawi lahir tahun 238 Hijriah. Meninggal tahun 321 Hijriah. Beliau hidup di abad ketiga Hijriah. 238 sampai 321. Beliau lahir di desa Toha. Toha. Maka nisbahnya apa? Tohawi. Toha itu ada di daerah Mesir. Di At-Tuhawi, orang Mesir. Naam. Kitab yang ke-9, syarahnya, Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah. Baik, Al-Aqidah Tuhawiyah yang kita pelajari di ma'had, di kurikulum Aliyah Syarah Syekh Fauzan. Nah, adapun di sini yang disebutkan tentu yang dianjurkan oleh Syekh Utsaimin, Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah karya Abu Hasan Ali bin Abil Izz, Ibnu Abil Izz, karya Ibnu Abil Izz Abu Hasan Ali Ibnu Abil Izz. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Lahir 731. Meninggal 792 Hijriah. Di Damaskus. Jadi beliau dengan Syekhul Islam sama-sama tinggal di Damaskus. Di Syam. Yang ke-10, Kitab Ad-Durar As-Saniyah Fil Ajwibah An-Najdiyah. Kitab ini dikumpulkan, bukan ditulis, tetapi dikumpulkan, ya. Karena dia berupa kumpulan tulisan-tulisan ulama ahli Najd. Makanya dinamakan Al-Ajwibah An-Najdiyah. Jawaban-jawaban, fatwa-fatwa ulama Najdiyah yang terpisah-pisah kemudian dikumpulkan oleh jamaah Syekh Abdurrahman Ibn Qasim. Abdurrahman Ibn Qasim yang mengumpulkan majmu' fatwa Syekhul Islam. Syekhul Islam memiliki banyak fatwa yang tersebar. Dikumpulkanlah oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Disebutlah majmu' al-fatwa, kumpulan fatwa-fatwa Syekhul Islam. Bukan Syekhul Islam yang menulis mengumpulkannya bukan, tetapi dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Fatwa-fatwa yang tersebar itu dikumpulkan dalam beberapa jilid. Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah lahir tahun 1312, meninggal tahun 1392. Jadi beliau hidup di abad ke 14 Hijriah. Beliau lahir di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Kitab yang ke-11 yang dianjurkan oleh Syekh Utsaimin, kitab Ad-Durr Al-Mudhiyya fi Aqidatil Al-Furqah Al-Firqah Al-Marudiyah. Ya, jadi kalau kelompok itu kelompok yang berada di atas al-haq, kebenaran, bahasanya firqah, firqatun najiyah. Jika kelompoknya berada di atas kebatilan, maka dibaca furqah, dibommah. Nah, di sini al-marudiyah berarti dibaca kasrofanya, al-firqah al-marudiyah. Ini Muhammad bin Ahmad As-Safarini. As-Safarini. Karya Muhammad bin Ahmad As-Safarini Al-Hambali. Beliau lahir di Safarin, daerah Palestina. Daerah Palestina, daerah Syam. As-Safarini lahir tahun 1114, meninggal tahun 1188 Hijriah. Berarti beliau hidup di abad keberapa? Abad 12 Hijriah. Nah, Safari ini nisbah kepada daerah Safarin yang terletak di Filistin. Hanya di sini ada catatan dalam kitab tersebut, ada sebagian penyebutan-penyebutan yang menyelisih madhab salaf. Kata Syekh Utsaimin, "Wa fiha ba'd al-ittilaqat allati tukhalif madhhab as-salaf." Di dalamnya ada sebagian ittilaqat, istilah-istilah, sebagian istilah yang menyelisih madhab salaf. Kaqawlihi, seperti ucapan As-Safari ini, walaysa rabbuna bijauharin wala ardin wala jismin ta'ala fil ula. Dan Rabb kita tidak berupa zat, tidak pula berupa esensi, tidak pula berupa jasmani atau tubuh. Ta'ala fil ula, maha tinggi Allah berada di ketinggian. Ini termasuk istilah yang menyelisih madhab salaf. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Aqidah Safari ini, ya, beliau mengatakan hadil al-fadh, al-fadh hadithah. Ini merupakan lafaz-lafaz yang baru muncul. Mensifati Allah bukan zat, mensifati Allah bukan jasmani dan seterusnya. Walam takun ma'rufatan inda salaf. Dan lafaz-lafaz ini tidak dikenal di tengah-tengah kaum salaf. Ya, jadi tidak ada di kalangan salaf ucapan innallaha jismun wa annahu laysa bijismin. Tidak ada salaf yang mengatakan Allah itu memiliki jasmani atau sebaliknya Allah tidak memiliki jasmani. Tidak ada yang mengatakan Allah Arab memiliki esensi, ada tidak pula sebaliknya Allah tidak memiliki esensi, tidak pula Allah Subhanahu wa taala berupa zat jauhar, tidak pula menafikan Allah laisa bijauhar, bukan zat. Tidak ada istilah itu. Tidak ada penetapan, tidak ada penafian di kalangan salaf. Jadi ini lafaz yang diada-adakan ya, dalam hal akidah. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah lafaz jauhar, lafaz arad, lafaz jism. Tidak pula dalam kalam salaf. Lalu kenapa bisa dimunculkan istilah-istilah ini, dan itu dipakai oleh As-Safiri, As-Safari ini dalam matannya. Ini diwariskan oleh al-mutakallimin, ahli kalam. Ketika bid'ah mereka bermunculan, mereka menyebut mempopulerkan kalimat-kalimat ini dengan tujuan supaya bisa sampai kepada penafian. Nah, kita baca keterangan Syekh Utsaimin. Lakinnal mutakallimina lamma hadatsat bid'atuhum, ahli kalam ketika mulai bermunculan bid'ah mereka, saru yadhkuruna hadhil kalimat, mulailah mereka menyebutkan, mempopulerkan kalimat-kalimat ini, litawassul binafiha ila nafyus sifati anillah, dengan tujuan agar mereka menafikannya. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa menafikannya. Allati nam, dan dengan itu mereka bisa menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memiliki jasmani, berarti Allah tidak beristiwa di atas arsy, karena sesuatu yang bersemayam di atas sesuatu itu harus punya jasmani. Sementara Allah tidak ada tidak disifati dengan jasmani, berarti Allah tidak bersemayam di atas arsy. Nah, ini tujuan mereka, ingin menafikan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan dalam nas, baik ayat maupun hadis, dengan menggunakan jembatan ini, wasilah ini, menafikan lafaz-lafaz ini supaya bisa menafikan sifat-sifat Allah. Baik, jadi walaisa rabbuna bijauharin wala aradin wala jismin ta'ala fil ula, ini termasuk ba'dul itlaqat, sebagian istilah-istilah yang menyelisihi mazhab salaf. Kita juga, karena itulah labud dari talibil ilmi, seorang penuntut ilmu harus an yadrusaha, harus mempelajarinya, ala syekhin mulimmin bil aqidah, di hadapan syekh yang menguasai, mengetahui tentang akidah as-salafiyah, akidah salaf. Ya, jangan dibaca sendiri, diterjemah sendiri. Belajar di hadapan guru, belajar di hadapan ustadz, baca di hadapan ustadznya supaya dijelaskan. Baca di hadapan syekh, baca di hadapan muallim. Muallim yang mulim bil aqidah, mengetahui tentang perkara akidah salaf. Membacanya apa, mempelajarinya jadi apa, di hadapan guru yang menguasai akidah salaf. Likai yubayyina ma fiha, agar guru tersebut bisa menjelaskan apa yang ada di dalamnya, minal itlaqat, dari istilah-istilah al-mukhalifah yang menyelisihi li aqidati salaf as-salih, menyelisihi akidah salaf salih. Naam. Ya, jadi catatan khusus kitab ini, adapun 10 kitab sebelumnya tidak ada catatan. Ya. Thayyib. Al-Aqidah Tuhawiyah ada catatan juga, intiqadat ya. Syekh Fauzan dalam syarahnya ada beberapa tempat di sana beliau meluruskan ya istilah yang disebutkan oleh At-Tahawi dalam matannya. Tapi di sini Syekh Zaimin tidak menyebutkan itu. Itu diketahui dalam syarah. Baik, sekalian yang kedua dalam bidang hadis. Kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Nah, ini dianjurkan untuk dimiliki. Adapun dijadikan kurikulum tidak mungkin karena berjilid-jilid. Termasuk kita rujukan. Ada 13 jilid. 13 jilid. Ibnu Hajar Al-Asqalani karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan rahimahullah. Asqalan itu di negeri Mesir. Mazhab beliau Syafi'i. Ya. Ibnu Hajar mazhabnya Syafi'i. Lahir tahun 773. Meninggal tahun 852 Hijriah. Nama beliau Ahmad bin Ali. Adapun Ibnu Hajar, Ibnu Hajar adalah kakeknya yang kelima. Ya. Ahmad bin Hajar Al-Kinani. Itu kakeknya. Kakeknya yang kelima. Nama aslinya Ibnu Hajar Ahmad bin Ali. Kitab hadis yang kedua yang dianjurkan, Kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram karya As-Sun'ani. As-Sun'ani lahir tahun 1099 Hijriah. Meninggal tahun 1182. Lahir 1099 meninggal 1182 6 kurang lebih umurnya 83 tahun. Baik. Namanya Muhammad bin Ismail As-Sun'ani. As-Sun'ani ibu kota apa? Ini sebuah kepada Son'a. Son'a ibu kota Yaman. Termasuk kota yang tua, ya. Kota tua. Wa kitabuhu jami'un bainal hadisi wal fiqhi, dan kitab Subulus Salam ini mengumpulkan antara faedah hadis dan faedah fiqih. Pembahasannya seputaran ilmu hadis dan seputaran ilmu fikih. Tapi kitab yang ketiga, kitab hadis yang ketiga yang dianjurkan, kitab Nailul Autar Syarh Muntaqa Al-Akhbar. Muntaqa Al-Akhbar itu matan hadis. lebih lengkap dari Bulughul Maram, disyarah oleh Asy-Syaukani. Nama kitabnya Nailul Autor. Asy-Syaukani juga termasuk orang Yaman ya, nisbahnya ke Syaukan, salah satu daerah di Yaman. Nama beliau Muhammad bin Ali bin Muhammad, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Lakopnya Badruddin. Muhammad bin Ali bin Muhammad. Asy-Syaukani lahir tahun 1229. Lahir tahun 1229. Diralat. Lahir tahun apa tadi? 1173 afwan. 1173. 1173. Meninggal tahun 1250. Nah, yang keempat, kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam ini matan kitab hadis. Penulisnya itu Al-Maqdisi, hanya mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih saja. Ya. Umdatul Ahkam lil-Maqdisi, yaitu Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Air di Nablus. Nablus daerah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestine. Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina. Wahuwa kitab muhtasar, kitab yang ringkas. Wa'amatu ahadithi, dan kebanyakan hadis-hadisnya, mayoritas hadis-hadisnya, fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Fala yihtaju ila al-bahthi an sihatiha, sehingga tidak perlu dibahas tentang kesahihannya. Al-Maqdisi lahir tahun 541, meninggal tahun 600 Hijriah. Lahir tahun 541. Ya, tahun lahirnya sama dengan tahun lahir Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah Al-Hambali. Sama-sama Maqdisi, tahun kelahirannya juga sama. Hanya saja Abdul Ghani Al-Maqdisi sahib Umdatul Ahkam ini lebih akbar ya, lebih tua 4 bulan daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sama-sama dari Baitul Maqdis. Kitab hadis yang kelima, ya tentu kita semua mengetahuinya, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 persisnya ya, 42 hadis pilihan Ya, Abi Zakaria An-Nawawi. Antum semua sudah tahu namanya siapa? Yahya bin Syaraf. Lahir tahun 631, meninggal tahun 676. Jadi umur Imam An-Nawawi hanya berapa tahun? 631 sampai 676. 76 kurang 31 45 tahun. Memiliki sekian banyak karya tulis. Hampir dalam pembahasan fikih kita mendengar namanya, dinukil pendapatnya, dinukil nukilan-nukilannya. Beliau meninggal di umur 45 tahun, belum sempat menikah. Tidak sempat menikah. Meninggal bujang, rahimahullah. Sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan berarti sengaja membujang tidak mau menikah. Tidak ya. Bagaimanapun menikah lebih afdol. Asal hukumnya menikah lebih afdol daripada membujang. Tetapi kita mendapati dua imam besar ini meninggal dalam keadaan bujang. Para ulama menyebutkan uzurnya. Perhatian mereka sangat besar terhadap ilmu. Mereka menghabiskan waktu, umur, perhatian, pikiran, semuanya untuk ilmu, untuk berkhidmat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga enggak sempat kepikiran menikah. Bukan tidak mau menikah. Kalau tidak mau menikah itu menyelisihi jalan Rasulullah. Jadi jangan punya pikiran tidak mau menikah. Ya. Kalau tidak sempat pikir nikah itu mungkin ada udurnya, tapi tidak mau menikah itu sama saja dengan rogiban sunnah Nabi. Itu sama saja meninggalkan, membenci sunnah Nabi. Bila diberi udur oleh para ulama. Nah. Wadah kitabun tayyib, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang bagus ya, juga menjadi kurikulum kita ya, dengan penjelasan ta'liqat Syekh Utsaimin, dipelajari di Aliyah. Lianna fi adaban wa manhajan jayyidan, karena dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ada adab-adab, ada metode yang baik, qawaid mufidah dan kaidah-kaidah yang sangat mufidah jiddan. Seperti hadis min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk di antara baiknya Islam seorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Hadhi qa'idah, kaidah ini law ja'altaha hiya at-tariqu allati tamshi 'alayhi la kanat kafiyah, jika engkau menjadikan kaidah ini sebagai jalanmu yang engkau berjalan di atasnya, maka itu sudah cukup. Wakadzalika qa'idah fi nutqi, demikian pula kaidah dalam berbicara, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au yasmut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Baik, yang keenam, kitab Bulughul Maram. Nah, ini sudah asing bagi antum ya. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi sudah disebutkan biografinya. Asqalani itu daerah mana? Daerah Mesir ya. Wa kitabun nafi'un wa mufidun, kitab Bulughul Maram, kitab yang sangat bermanfaat, sangat berfaedah. La siyama wa annahu yadhkuru ruwah, terlebih Al-Hafidz menyebutkan perawi-perawi, wa yadhkuru man sahaha hadis wa man dha'afa, dan beliau juga menyebutkan siapa yang menilai sahih hadis, siapa yang menilai dhaif. Wa yu'alliqu 'ala al-hadis tashihan aw tad'ifan, dan beliau menta'liq, memberikan keterangan terhadap hadis-hadis, baik penilaian secara sahih ataukah secara dhaif. Nah, yang ketujuh, kitab Nukhbatul Fikar, kitab hadis yang ketujuh yang dianjurkan oleh Syekh Utsaimin, Nukhbah Al-Fikar, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kitab ini termasuk kitab yang jami'ah, yang lengkap, menyebutkan istilah-istilah ilmu hadis. Wa talibul ilmi idza fahimaha, penuntut ilmu jika telah memahaminya tamaman dengan sempurna, wa atqanaha, dan telah menguasainya dengan sempurna, fa ya tughni an kutubin katsirah, maka nukhbah al-fikar cukup, ya, mencukupi, menggantikan kitab-kitab yang banyak fil mustalah, dalam cabang ilmu hadis, ilmu mustalah. Wal Ibnu Hajar rahimahullahu taala tariqah mufidah, dan Ibnu Hajar memiliki metode yang berfaedah, fi ta'lifiha, dalam menyusunnya, wahia asibur wa taqsim, yaitu penyelidikan dan pengklasifikasian. Fathalibul ilmi idza qaraha, maka seorang penuntut ilmu apabila membaca kitab Nuhbatul Fikar, yajidu nasyatan, dia akan semangat. Kenapa? Li'annaha mabniyatun ala itharah al-aql, karena dibangun di atas rangsangan berpikir, ya, kita dipancing untuk berpikir. Wa aqul, dan aku katakan, ya, sebagai penegasan, yahsunu bi talibil ilmi an yahfadhaha, bagus, ya, dihafalkan oleh penuntut ilmu. Li'annaha khulasa mufidah, karena dia adalah intisari yang berfaedah, fi ilmil mustalah, pada ilmu mustalah hadis. Tapi mungkin cukup sampai sini. Kita akan baca yang tersisa pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahuna tafaddalu barakallahu fikum.